kita boleh sibuk. Iya. Tetapi di antara kesibukan kita itu pun, yaitu kesibukan menjalin ikatan emosional dengan anak-anak kita. Wallahu a'lam bissawab. Apa nasihat antum Ustaz? Ana baru mengenal dakwah tapi ana bingung ketika dihadapkan adanya fenomena tahzir mentahzir di tengah-tengah ahlu sunnah. Kenapa harus bingung? Tadi kan ada disebutkan di dalam poin yang keempat, al-hadaru wa tahzir minal bid'ah wal mubtadi'ah. Fenomena tahzir itu adalah fenomena yang memang harus dilakukan di dalam proses dakwah. Ketika tahzir itu memang dilakukan ketika ada hal-hal yang memang kita perlukan. Bagi antum yang mungkin baru mengenal dakwah, merasa kaget karena ilmu yang sampai kepada antum belum mendalam, atau mungkin baru mengenal beberapa masalah dakwah. Tetapi yang jelas, at-tahdzir itu adalah sesuatu yang disyariatkan. Dan kita tidak boleh alergi dengan kata-kata tahdzir. Kemudian sampai di-upload. Apa katanya? Tidak ada lagi tahdzir, bro. Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Ingat enggak? Hah? Lupa. Sudah saatnya tidak ada lagi tahdzir, bro, atau apa itulah. Pokoknya yang ingat ada bro-nya itu. Nah, itu karena sudah sedemikian alergi. Kenapa alergi? Karena keinginan-keinginan hawa nafsunya, keinginan-keinginan yang sesuai dengan hawa nafsunya tidak bisa tersampaikan. Karena apa? Karena itu tadi, adanya manhaj yang membolehkan tahzir itu. Sehingga kemudian ia melakukan satu proses penolakan, yang penolakan itu kemudian ghulu. Dalam pengertian, akhirnya dia menjadi anti-tahdir. Padahal tahdir itu sendiri adalah sesuatu yang dibolehkan di dalam syariat. Nah, kalau ada orang mau ngacak-ngacak dakwah, menyebarkan syubhat, pemikiran-pemikiran yang menjadikan umat berpikir rancu tentang agamanya, apakah kemudian kita diam? Untuk tidak kemudian memperingatkan umat untuk berhati-hati dari orang yang seperti ini. Maka tahdzir itu merupakan satu proses bentuk melindungi umat dari berbagai pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Apakah tahdzir Syekh Rabi atas Ustaz Zulkarnain masih berlaku? Masih. Kata Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, wa illam yatub fa inna tahdhira mustamir. Mustamir.